كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pembahasan kita pada pertemuan yang lalu kita telah masuk ke bab yang keempat dari kitab Siyam terkait permasalahan qadha as-shaum, mengqadha puasa. Yang kesimpulannya bahwa seorang muslim tidak boleh dia mengakhirkan qadha as-shaum sampai datang Ramadan yang berikutnya tanpa ada udzur. Jika dia melakukannya tanpa ada udzur, maka dia azim berdosa dan dia harus bertaubat. Kemudian setelah itu dia tetap harus mengganti di hari setelah Ramadan yang kedua tersebut, tetap dia harus mengganti walaupun telah lewat setahun. Namun jika itu dia lakukan atau dia tidak mampu mengqadha karena ada halangan, ada udzur sampai masuk pada tahun berikutnya, Ramadan berikutnya, dan dia ada udzur, maka dia tidak ada dosa padanya dan dia cukup untuk mengqadha saja. Kemudian sebelum kita masuk pada permasalahan yang kedua, sebuah permasalahan yaitu orang yang meninggal dan dia masih memiliki hutang as-shaum. Terkait hukum orang yang meninggal dalam keadaan dia masih memiliki hutang puasa wajib yang belum dia tunaikan, maka telah diriwayatkan dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuh." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mati dan dia masih ada tanggungan puasa, maka walinya lah yang memuasakan untuknya. Walinya yang berpuasa untuknya. Maka di sini Nabi mengkhabarkan dengan sebuah khabar, tetapi maknanya adalah perintah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mati dan dia masih ada hutang puasa wajib, maka walinya yang memuasakan untuknya. Dan ini maksudnya perintah dari Rasulullah SAW. Dan juga hadis Ibn Abbas al-Muttafaqi alaih, bahwa ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, seorang wanita, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, bahwa ibuku telah wafat dan dia masih memiliki puasa nazar yang belum dia tunaikan. Apakah boleh aku memuasakan untuknya?" Maka Nabi SAW menjawab, "Naam, sumi anha." Maka Nabi menjawab kepada wanita ini, "Iya, berpuasalah kamu untuknya." Maka hadis ini, dua hadis ini menunjukkan syariat as-siyam anil mayyit, syariat tentang mempuasakan mayit jika mayit tersebut masih memiliki tanggungan puasa wajib. Siapa yang memuasakannya? Yaitu walinya, walinya yang memuasakannya. Apakah perintah ini hukumnya wajib atau mustahab? Apakah perintah memuasakan mayit yang masih ada tanggungan puasa bagi walinya, ini hukumnya wajib atau mustahab? Pendapat yang sahih, yaitu pendapat jumhur ulama, bahwa ini hukumnya mustahab, ini hukumnya sunnah. Padahal asal perintah wajib, tapi di sini hukumnya sunnah. Kenapa? Dikarenakan ada dalil yang mengalihkan dari hukum asal tersebut. Asal perintah dari Rasulullah SAW asalnya adalah wajib, tetapi jika ada dalil, ada qarinah, ada tanda yang mengalihkan bahwa itu bukanlah suatu perintah yang wajib, maka ini baru berpindah kepada hukum yang lain. Apa dalil yang mengalihkan dari kewajiban permasalahan ini? yaitu firman Allah Azza wa Jal, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Allah berfirman, وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Tidaklah seseorang itu menanggung dosa beban orang lain. Seseorang itu tidaklah menanggung dosa atau beban yang ada pada orang lain. Sehingga manusia tidaklah menanggung dosa orang lain. Maka si mayit yang masih ada tanggungan puasa, asalnya itu adalah hutang dia. Adalah hutang dia. Dan tidak wajib bagi keluarganya untuk melunasi hutangnya. Sebagaimana hutang-hutang yang ada pada si mayit, tidak wajib bagi keluarganya untuk melunasi hutangnya. Karena itu urusan dia. Tetapi jika kita ingin berbuat baik kepada si mayit, dan dalam rangka meringankan beban si mayit, maka ini disunnahkan. Sehingga jika ada si mayit yang meninggal, seorang yang meninggal dalam keadaan dia masih ada tanggungan puasa wajib. Puasa wajib, bukan puasa sunnah. Puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Di antaranya itu puasa Ramadan atau puasa qadha. Puasa qadha, puasa nadar. Apa itu nadar? Seseorang mewajibkan atas dirinya untuk berpuasa. Mewajibkan atas dirinya untuk berpuasa itu nadar. Itu nadar seseorang jika dia mengatakan bahwa jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka pasti aku akan puasa. Aku harus puasa karena Allah 5 hari atau 3 hari. Jika Allah selamatkan aku, maka aku akan melakukan demikian dan demikian. Ini hukumnya wajib bagi dia untuk melakukan nadarnya. Ini wajib bagi dia untuk melakukan nadarnya. Nadar itu harus terpenuhi, harus dipenuhi. Yang asalnya tidak wajib bagi dia berpuasa, tetapi ketika dia telah menadarkan hal itu, maka itu menjadi wajib baginya. Demikian juga puasa kafarah. Puasa kafarah membayar tebusan. Maka ini jenis-jenis puasa wajib, yaitu puasa qadha, kemudian puasa nadar, dan puasa kafarah. Maka jika si mayit meninggalkan tanggungan as-sawm al-wajib, maka di sini disunnahkan bagi wali. Siapa wali? Wali itu adalah orang yang terdekat bagi mayit, yaitu adalah al-warathah, ahli warisnya. Wali yang dimaksud adalah ahli waris, karena mereka lah orang yang paling dekat dari sisi nasab pada mayit ini. Dan juga boleh selain ahli waris, boleh orang yang jauh, atau boleh saudara yang jauh, atau temannya, atau orang yang jauh tidak ada hubungan apa-apa dengannya, boleh juga dia memuasakan untuk si mayit ini. Tetapi yang baik, dia harus izin terlebih dahulu, memberi khabar kepada keluarga mayit bahwa dia akan membayar hutang puasa mayit tersebut. Tapi asalnya walinya yang memuasakan mayit ini, yaitu walinya, ahli waris, al-warathah, karena mereka lah orang yang paling dekat kepada si mayit. Dan jika ada yang lain yang ingin memuasakan si mayit, maka boleh, hukumnya boleh dan sah. Kemudian permasalahan, siapa orang yang jika meninggal, maka disyariatkan bagi walinya untuk memuasakannya. Yani, apakah setiap yang meninggal itu harus dipuasakan untuknya atas puasa wajib yang dia tinggalkan? Jawabannya dirinci. Atau dalam bahasa lain, jawabannya adalah, atau permasalahannya itu, siapa orang yang jika meninggal maka disyariatkan bagi walinya untuk memuasakannya? Jawabannya adalah orang yang ada kesempatan untuk melakukan puasa wajib tersebut, tetapi dia tidak melakukannya. Kemudian dia meninggal, maka di sini disyariatkan bagi walinya untuk berpuasa untuknya. Jadi seperti apa orang yang harus dipuasakan oleh walinya itu. Ini puasa wajib yang dimaksud di sini. Jawabannya yaitu orang yang dia ada kesempatan untuk berpuasa. Puasanya wajib. Dia ada waktu, ada kesempatan. Tetapi dia tidak melakukannya. Belum sempat apa? Dia tidak melakukannya padahal ada kesempatan. Kemudian meninggal dia. Maka di sini ini merupakan hutang dan dia dan walinya dianjurkan untuk melunasi dan membayar puasa si mayit ini. Adapun jika si mayit belum ada kesempatan untuk melakukan puasa yang wajib yang dia tinggalkan, yang belum sempat dia lakukan, maka di sini wali tidak disyariatkan untuk memuasakan untuknya. Misalnya, contoh, sebelum meninggal dia mengatakan saya bernadar akan berpuasa 3 hari. Di hari itu juga dia meninggal. Allah takdirkan dia di hari itu meninggal. Berarti dia belum ada kesempatan untuk berpuasa. Di sini tidak disyariatkan bagi si wali untuk memuasakan mayit. Kenapa? Karena dia belum ada kesempatan untuk melakukan puasa tersebut. Tetapi misalnya dia mengatakan di hari ini saya bernadar bahwa saya harus berpuasa 3 hari. Kemudian lewat 5 hari dia belum berpuasa. Di hari yang 5 meninggal dia. Maka di sini baru disyariatkan untuk si wali memuasakan orang yang meninggal ini. Karena kenapa? Dia ada kesempatan untuk berpuasa yang wajib tersebut, namun dia tidak melakukannya. Maka di sini baru disyariatkan untuk dipuasakan oleh wali. Demikian juga dalam puasa qadha, misalnya seorang sakit di bulan Ramadan dan sakitnya itu berlanjut sampai masuk bulan Syawal. Di tengah bulan Syawal meninggal orang ini. Dia ada qadha 15 hari misalnya, atau selama sebulan Ramadan dia sakit, atau berapa hari dari bulan Ramadan dia mulai sakit sampai masuk Syawal kemudian dia meninggal. Maka orang ini belum sempat, belum ada waktu dan kesempatan untuk bisa mengqadha. Maka di sini tidak perlu bagi wali dan tidak disyariatkan bagi wali untuk memuasakan mayit karena tidak ada kesempatan bagi dia untuk berpuasa. Belum ada kesempatan baginya untuk berpuasa yang wajib tersebut. Dan ini ma'dzur, mayit yang seperti ini keadaannya diberi udzur. Dan tidak ada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan dia meninggalkan puasanya tersebut, meninggalkan apa yang wajib bagi dia itu dikarenakan ada udzur. Tetapi misalnya seorang sakit di bulan Ramadan kemudian sembuh. Di bulan Ramadan dia juga sembuh. Sakit 5 hari. Dia berbuka, tidak berpuasa selama 5 hari. Masuk bulan Syawal, dia tidak langsung mengqadha. Di hari Aid tidak boleh berpuasa. Hari yang kedua. Di hari yang kedua, dia tidak berpuasa. Kemudian di tengah Syawal, di tanggal 15 Syawal, dia meninggal. Maka di sini ada kesempatan untuk mengqadha dan dia belum mengqadha. Maka tidak boleh disyariatkan pada keadaan yang seperti ini bagi wali untuk memuasakan mayit tersebut. Jadi kesimpulannya, orang yang meninggal yang seperti apa yang disyariatkan untuk dipuasakan untuknya, yaitu orang yang meninggal yang ada kesempatan untuk mengqadha atau ada kesempatan untuk melakukan puasa yang wajib tetapi dia tidak melakukannya dengan syarat ada kesempatan. Misalnya dia hanya mendapat sebagian kesempatan, maka ini tidak wajib juga. Seorang misalnya bernadar bahwa saya akan berpuasa 3 hari. Besok dia langsung mulai berpuasa hari yang pertama. Hari yang kedua meninggal. Hari yang kedua dia sudah meninggal. Dia belum melengkapi puasanya di hari yang ketiga. Maka di sini belum ada kesempatan. Maka tidak disyariatkan bagi wali untuk mempuasakannya. Ini permasalahan tentang orang yang meninggal dan dia masih memiliki tanggungan as-shaum. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab ini. Qala al-mas'alah ats-tsaniyah permasalahan kedua. Qala as-siyamul mustahab, puasa-puasa sunnah. Setelah selesai, al-mu'allif menyebutkan beberapa permasalahan terkait puasa wajib dan syarat-syaratnya, batal-batalnya, hal-hal yang disunnahkan dalam as-shaum dan juga hal-hal yang dilarang atau yang dimakruhkan dalam as-shaum. Kemudian beliau beralih kepada masalah berikutnya, yaitu tentang puasa sunnah. Qala min hikmatillah, qalu min hikmatillah azza wa jalla wa rahmatihi bi ibadihi. Termasuk hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya bi'ibadih kepada hamba-hambanya, anja'ala lahum minat tatawu'i ma yumathirul fara'id. Anja'ala lahum minat tatawu'i ma yumathil al fara'idah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada mereka, Allah syariatkan kepada hamba-hambanya, minat tatawu' dari amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, ma yumathil, yang menyerupai al-fara'id, yang menyerupai ibadah-ibadah yang wajib. Allah syariatkan kepada hamba-hambanya amalan-amalan yang hukumnya sunnah, mustahab, yang serupa dengan yang wajib kepada hamba-hambanya. Jadi tidak semua perintah Allah itu hukumnya wajib. Tidak seluruh yang Allah syariatkan itu hukumnya wajib, tidak. Tetapi Allah dengan hikmah dan rahmah yang ada pada Allah terhadap hamba-hambanya, Dia jadikan amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang wajib, yang harus, dan itu yang lebih ditekankan, dan itu yang Allah lebih cintai dan harus dilakukan oleh seorang hamba, wajib, perkara yang wajib. Yang kedua adalah perkara yang sunnah, perkara yang sunnah, penyempurna. Wadhalika, dalam rangka apa? Wadhalika ziyadatan fil ajri wa thawabi lil amilin. Hal itu dalam rangka untuk menambah al-ajr, pahala, wa thawab, dan ganjaran, lil amilin, bagi orang-orang yang mau beramal, bagi orang-orang yang mau beramal. Jadi banyak pintu-pintu kebaikan, banyak sekali kesempatan dan amalan-amalan yang bisa mendatangkan ajar pahala bagi manusia. Dari sisi amalan yang wajib, di sana juga banyak amalan-amalan yang sunnah. Supaya seorang itu bisa mengambil al-ajar, dia bisa mengambil bekal yang cukup untuk hari akhir. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, wajabran lin naqsi wal khalali alladhi qad yatra'u ala al-faridati. Wajabran lin naqs, serta hikmah yang berikutnya, kenapa Allah jadikan itu amalan itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dalam seluruh amalan ada yang wajib dan ada yang sunnah. Amalan as-salah ada yang wajib, ada yang sunnah. As-sawm, demikian juga al-hajj dan seterusnya. Amalan itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dalam rangka yang pertama, hikmahnya apa? Yang pertama itu menambah kesempatan bagi hamba-hambanya untuk melakukan amalan saleh yang mendatangkan ajr bagi mereka. Yang kedua, jabran lin naqs, hikmah, manfaat dari amalan sunnah yang berikutnya adalah untuk jabr, menambal, menutupi an-naqs, kekurangan, wal khalal, kerusakan, alladhi qad yatra'u 'ala al-fariidah, menutupi kekurangan dan kerusakan yang menimpa pada amalan yang wajib, pada amalan yang wajib. Tentunya tidak bisa dipungkiri, yang namanya manusia pasti banyak kekurangannya dalam melakukan yang wajib. Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam melakukan apa yang Allah wajibkan atasnya. Pasti kita semua memiliki kekurangan dalam ibadah-ibadah yang wajib yang ada pada yang Allah syariatkan untuk kita, sehingga dengan itu Allah syariatkan amalan sunnah supaya apa? Supaya menutupi yang bolong-bolong dan yang kurang, yang cacat dari amalan yang wajib tersebut. Faqad sabaqa ma'ana, karena telah berlalu pembahasan bersama kami, yakni pada pertemuan-pertemuan yang lalu dalam kitab shalah, bahwa annal fara'idha tukammilu minan nawafil yaumil qiyamah, bahwa amalan yang wajib itu tukammil, disempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah di hari kiamat nanti. Jadi amalan yang wajib itu, kekurangan yang ada pada yang wajib itu nanti disempurnakan dengan amalan yang sunnah, ditutupi kekurangan-kekurangan pada amalan wajib dengan amalan sunnah. Sebagaimana dalam hadis bahwa pertama kali yang Allah hisab bagi seorang hamba di yaumul akhir adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalannya akan baik. Kemudian juga kewajiban-kewajiban yang lainnya, itu yang Allah pertama kali hisab adalah perkara-perkara yang wajib. Kemudian jika jelek ibadahnya, maka Allah perintahkan, lihat apakah dia memiliki amalan-amalan sunnah. Maka dilihatlah jika dia ada amalan-amalan sunnah, dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala tutupi kewajiban-kewajiban yang kurang tersebut dengan amalan-amalan yang sunnah ini. Maka al-fara'id itu disempurnakan kekurangannya oleh an-nawafil, amalan-amalan sunnah. Maka ini merupakan rahmah Allah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengerti dan mereka tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia jauh dari melakukan amalan-amalan yang sunnah. Bahkan amalan yang wajib sengaja mereka tinggalkan. Perkara-perkara yang wajib sengaja mereka tidak lakukan. Maka tentunya ini lebih besar perkara yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang wajib saja itu jika ditinggalkan, maka sangat berbahaya. Amalan yang wajib yang dilakukan itu jika ada kekurangan, itu bisa membuat kita lama dalam perhitungan nanti di yaumul akhir. Sehingga Allah perintahkan, lihat amalan sunnahnya. Dalam sholat, misalnya sholatnya banyak rusaknya, banyak kekurangannya, lihat apakah dia punya amalan sunnah. Kalau ada, masih bisa ditambal, bisa ditutupi dengan amalan sunnah. Maka bagaimana dengan seorang yang malas dalam melakukan yang wajib, terlebih yang sunnah yang wajib saja dia tinggalkan, maka yang sunnah biasanya lebih dia tinggalkan. Tentunya ini merupakan tanbih, peringatan bagi kita semua, bahwa amalan sunnah itu merupakan perkara yang penting dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik salat, as-shaum, dan amalan yang lain. Nah, as-shaum, ada juga kekurangan pada as-shaum. Manusia tidak seluruhnya dalam berpuasa itu satu tingkat. Tidak semua orang yang berpuasa itu semangat dalam ibadah, menggunakan waktunya dalam puasanya dengan ketaatan kepada Allah. Tidak. Ada sebagian kaum muslimin yang berpuasa hanya sekedar as-shaum, mengikuti bulan Ramadan, sekedar menahan dari makan dan minum. Ada juga yang berpuasa dan dia melakukan amalan soleh tetapi tidak semangat. Biasa dia melakukan yang wajib-wajib saja. Ada juga yang semangat dalam melakukan amalan soleh dan tingkat-tingkat macam-macam manusia dalam melakukan perkara yang wajib. Dan semuanya pasti ada kekurangan. Semua itu bertingkat-tingkat kekurangannya. Sehingga ketika dia melakukan yang sunnah, maka kekurangan-kekurangan yang ada pada perkara yang wajib ini dapat tertutup dan ditambal dengan amalan yang sunnah tersebut. Maka ini merupakan manfaat dari ibadah-ibadah as-sunnah yang disunnahkan. Kemudian beliau melanjutkan, qala wal ayyamul lati yustahabbu siyamuha hiya, hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa padanya adalah berikut. Di sini beliau akan menjelaskan beberapa hari-hari tertentu yang disunnahkan untuk berpuasa padanya. Bukan berarti bahwa selain dari hari-hari yang akan beliau sebutkan ini tidak dianjurkan seseorang untuk berpuasa, tidak. Maksudnya di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa di sana ada hari-hari yang mana puasa sunnah pada hari-hari tersebut lebih ditekankan dan hukumnya lebih ditekankan dalam as-sunnah, al-mustahab lebih ditekankan sunnahnya itu lebih kuat daripada yang tidak disebutkan. Wa illa, kalau tidak, maka seluruh hari yang ada pada satu pekan atau seluruh hari-hari ini, jika seseorang berpuasa pada satu hari saja di hari apapun itu, maka itu sudah melakukan amalan sunnah. Amalan sunnah yaitu diantara as-shaum yang dianjurkan adalah puasa mutlak. Puasa mutlak, tidak terkhusus, tidak tertentu. Puasa dia misalnya semangat di hari ini, dia niat bahwa besok saya akan berpuasa. Tidak mengkhususkan hari apa, hari Senin, Kamis, tidak. Tapi hari kapanpun yang dia ingin berpuasa, maka itu sunnah. Maka itu amalan yang baik, itu amalan yang sunnah. Namun di sini beliau akan menyebutkan hari-hari tertentu yang mana di situ lebih utama. Terdapat nas, dalil yang jelas tentang keutamaan hari-hari tertentu ini. Namun jika seorang berpuasa di hari-hari yang tidak disebutkan di sini, maksudnya di hari-hari bebas, maka itu juga sunnah. Tetapi di sini maksudnya beliau ingin menyebutkan hari-hari yang lebih ditekankan seseorang itu untuk berpuasa. Dan tidak mengkhususkan hanya hari-hari ini saja. Yang pertama, qala al-awwal siyamu sitti ayyamin min syawal. Puasa 6 hari dari bulan Syawal. Dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari adalah hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana ka siyamid dahri." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa Ramadhan, thumma atba'ah, kemudian setelah itu dia mengiringi, bisittin min Syawal, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka pahalanya sama seperti dia berpuasa selama 1 tahun. Sama seperti pahala seorang yang berpuasa selama setahun penuh. Ini yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan di sana ada sebuah permasalahan terkait puasa 6 hari di bulan Syawal ini yang sering ditanyakan dan juga sering dibahas oleh para, yang dibahas juga oleh para ulama, yaitu apakah syariat puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini juga dianjurkan bagi orang yang masih memiliki hutang puasa qadha pada bulan Ramadan. Permasalahan apakah disyariatkan puasa ini, puasa 6 hari itu, apakah disyariatkan bagi orang yang masih ada hutang Ramadan? Terdapat khilaf, ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian mempersyaratkan bahwa tidak boleh puasa 6 hari sebelum dia mengqadha terlebih dahulu. Namun tentunya kita jawab atau kita rinci bahwa yang utama bagi seorang adalah mengqadha terlebih dahulu, kemudian dia menggabungkan, setelah itu baru dia jika memungkinkan berpuasa 6 hari setelah mengqadha, maka itu lebih baik, maka itu paling utama. Jadi yang paling utama adalah seseorang jika dia masih ada hutang Ramadan, maka dia yang paling utama jika dia bisa menggabungkan antara qadha, puasa qadha dengan puasa 6 hari Syawal, jika dia bisa menggabungkan kedua puasa ini, puasa wajib dengan puasa mustahab, jika dia bisa menggabungkan dalam bulan Syawal, maka itu lebih utama. Ini tidak ada perselisihan pendapat. Nah, tidak ada perselisihan pendapat jika seseorang memungkinkan untuk mengqadha, kemudian setelah itu di bulan Syawal juga dia bisa berpuasa 6 hari, maka ini lebih utama. Maka ini lebih utama karena dia telah melakukan yang wajib, yang mana itu merupakan tanggungan dia yang harus dia tunaikan. Baru setelah itu dia bisa menyempurnakan dengan amalan sunnah. Maka ini lebih utama. Tetapi permasalahannya, yaitu seseorang yang ada halangan dan atau berat, tidak mungkin, atau tidak mungkin dia, dan berat bagi dia untuk menggabungkan antara qadha-nya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka apakah boleh bagi dia untuk mendahulukan puasa sunnah baru setelah itu dia mengqadha di hari-hari yang lain? Terdapat khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang rajih bahwa boleh bagi dia untuk mendahulukan puasa sunnah 6 hari Syawal, baru setelah itu di hari yang lain dia mengqadha-nya. Jadi seseorang yang keberatan untuk mengqadha terlebih dahulu dan dia sekaligus menggabungkan setelah mengqadha puasa 6 hari di bulan Syawal, berat bagi dia untuk melakukan ini, ada halangan, maka boleh bagi dia untuk mengqadha di bulan lain dan dia mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal tersebut. Ini pendapat yang sahih, ini pendapat yang kuat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan, aku dahulu mengqadha bulan Ramadan, hutang Ramadanku di bulan Syaban. Di bulan Syaban. Dan maklum, Aisyah salah seorang sahabah wanita yang semangat dalam amalan-amalan sunnah. Tentunya seorang sahabah pasti mereka itu memiliki semangat, harus terhadap amalan-amalan sunnah. Dan sangat, atau kemungkinan yang sangat kecil bahwa Aisyah itu tidak melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga Aisyah hampir-hampir bisa kita pastikan bahwa Aisyah itu dia puasa 6 hari Syawal, kemudian dia mengakhirkan qadha-nya sampai di bulan Syaban, baru dia bisa mengqadha. Maka perbuatan Aisyah ini ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul masih hidup. Aisyah bercerita bahwa aku mengakhirkan qadha-ku di bulan Syaban karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sisiku. Beliau sibuk mengurusi dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengakhirkan qadha-nya di bulan Syaban. Maka hadis Aisyah ini juga menunjukkan bahwa orang yang ada halangan dan dia tidak bisa menggabungkan antara qadha Ramadan di bulan Syawal dan juga puasa sunnah di bulan tersebut, maka boleh bagi dia mengakhirkan qadha-nya dan dia mendahulukan puasa sunnah 6 hari Syawal tersebut. Tetapi yang utama apa? Yang utama yang pertama tadi, dia mengqadha terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib, dan wajib itu harus lebih ditunaikan lebih dahulu sebelum sunnah. Sesuatu yang wajib itu lebih Allah cintai daripada amalan sunnah. Jadi wajib itu harus dilakukan terlebih dahulu. Ini asalnya yang wajib adalah tanggungan dia. Sehingga jika dia meninggal dalam keadaan dia ada kesempatan untuk mengqadha, maka dia berarti dia punya hutang puasa. Masih ada hutang as-shaum. Dia memiliki hutang as-shaum. Sehingga supaya seorang itu cepat lepas dari beban as-shaum, sehingga yang utama bagi dia untuk mengqadha terlebih dahulu. Terus setelah itu jangan sampai dia terlewat dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Karena balasannya kata Rasulullah SAW seperti puasa 1 tahun. Tapi kemudian yang kedua, puasa sunnah yang kedua, siyamu yaumi arafah li ghairil hajj. puasa di hari Arafah selain orang yang melakukan manasik haji, selain orang yang haji. Puasa di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa hari Arafah itu sunnah. Sangat ditekankan. Tetapi syariat ini berlaku khusus bagi orang yang tidak dalam kondisi sedang haji. Adapun yang sedang haji, maka tidak disyariatkan untuk berpuasa di hari Arafah. Di hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosaku setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Ini pahala puasa hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Akan digugurkan, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Dua tahun dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa hari Arafah bagi orang yang tidak haji merupakan di antara puasa yang sangat utama. Yang sangat ditekankan karena pahalanya begitu besar. Qala ammal hajju. Adapun orang yang haji, maka tidak disunnahkan. Fala yusannu lahu siyamu yaumi Arafah. Maka tidak disunnahkan baginya puasa di hari Arafah. Orang yang haji yang sedang wukuf di Arafah, tidak dianjurkan bagi mereka untuk puasa di hari tersebut. Karena mereka sibuk dengan ibadah. Sibuk. Sedang wukuf di Arafah. Sibuk dengan ibadah-ibadah yang yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalikal yaum, karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau berbuka, sengaja beliau berbuka di hari tersebut. Wan nasu yanzuruna ilaihi, dan manusia menyaksikan dan melihat beliau. Jadi beliau sengaja meminta air dan beliau berbuka, atau sengaja menampakkan bahwa beliau itu tidak berpuasa, dan manusia pun akhirnya tidak ada yang berpuasa di hari tersebut. Bagi orang yang haji. Maka yang sunnah bagi orang yang haji adalah tidak melakukan as-shaum di hari Arafah. Walannahu aqwa lil haji 'ala al ibadah. Dan juga hal itu, tidak puasanya orang yang sedang wukuf di Arafah bagi yang haji itu lebih membuat dia kuat untuk beribadah, wad-du'a, dan berdoa kepada Allah fi dzalikal yaum, di hari tersebut. Maka orang yang haji dianjurkan dengan sangat untuk banyak-banyak berdoa di saat dia wukuf di Arafah. Al-hujjaj disyariatkan untuk memanjatkan doa dengan doa yang panjang dan doa yang serius, sehingga ini butuh adanya tenaga dan kekuatan. Adapun puasa dalam keadaan seperti ini, dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka itu akan membuat dia lemah dalam melakukan ibadah-ibadah yang seharusnya itu lebih penting bagi orang yang haji. Sehingga dengan itu, orang yang haji tidak disunnahkan baginya untuk berpuasa di hari Arafah dalam rangka mengikuti perbuatan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan jika dia ingin mendapatkan pahala shaum yaumi Arafah, maka mana yang lebih utama bagi orang yang haji, apakah puasa hari Arafah atau tidak? Jawabannya adalah tidak puasa. Karena itulah hadiyun Nabi. Walaupun pahala orang yang berpuasa di hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, tetapi bagi yang haji, yang lebih utama tetap untuk tidak berpuasa. Karena khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.